تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي وحدثنا إبراهيم ابن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت ini ثابت بن أسلم البناني ya juga dari lumbung ilmu dan pengetahuan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Aba Talhah sarada shaum ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 aman la yuftiru illa al-fitra wal adha aw min maradin fi qawli Abi Salama. Kata beliau, Abu Talha, ini Abu Talha sahabat yang mulia. Beliau ini melakukan puasa terus-menerus. Melakukan puasa terus-menerus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat selama 40 tahun. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat selama 40 tahun, Abu Talha radhiyallahu taala anhu itu subhanallah beliau berpuasa setiap hari. La yuftiru, tidak berbuka kecuali kalau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Iya. Au mim maradin fi qawli Abi Salamah, atau kalau dia sedang sakit di ucapan Abu Salamah. Di ucapan Abu Salamah. Dan Abu Talha ini ayah tiri Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Setelah ibu Anas bin Malik dinikahi oleh Abu Talha, maka Anas bin Malik itu bersama beliau di bawah gemblengannya. Maka dia tahu apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, Abu Talha. Jadi 40 tahun puasa setiap hari. 40 tahun puasa setiap hari.